إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا. Manusia diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan memiliki sekian kelemahan, sehingga dengan kelemahan-kelemahan yang ada pada mereka, mereka terkadang tidak bisa untuk menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan mereka melanggar apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Melakukan kesalahan-kesalahan. Melakukan dosa-dosa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dikarenakan sifat-sifat yang ada pada mereka. Sebagaimana yang diberitakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tentang manusia. Bahwasanya manusia adalah innahu kana zaluman jahula. Mereka adalah orang-orang yang zalum, yaitu sering melakukan kezaliman-kezaliman. Dan juga jahula, mereka adalah orang-orang yang sering melakukan perbuatan-perbuatan yang dilandasi dengan kejahilan. Sehingga mereka terkadang melakukan perkara-perkara yang melanggar syariat-syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Baik disengaja ataupun tidak disengaja. Dikarenakan memang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga telah memberitakan bahwasanya kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun, dan setiap bani Adam mereka sering melakukan kesalahan, berpotensi untuk sering melakukan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah at-tawwabun, orang yang segera bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, banyak bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Allah subhanahu wa ta'ala yang maha penyayang kepada hamba-hambanya telah menjadikan sekian amalan-amalan yang jika dikerjakan oleh hamba-hambanya, maka dosa-dosa yang mereka kerjakan, kejelekan-kejelekan yang dilakukan oleh mereka akan dihapuskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara perkara-perkara tersebut, di antaranya adalah, yaitu dengan seorang hamba bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk bertaubat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayuhalladzina amanu, tubu ilallahi taubatan nasuha. عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, Bertaubatlah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan taubatan nasuh. Yaitu dengan bertaubat bersungguh-sungguh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan memenuhi persyaratan-persyaratan yang ada. Maka kata Allah subhanahu wa ta'ala niscaya, Rabb kalian akan menghapuskan, melebur dosa-dosa kalian, dan memasukkan kalian ke dalam jannahnya. Yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Bertobatlah kalian semuanya, wahai kaum mukminin, agar kalian mendapatkan falah, menjadi orang-orang yang mendapatkan keberhasilan, yaitu selamat dari berbagai macam perkara yang ditakutkan, dan berhasil meraih perkara-perkara yang diharapkan. Sehingga orang yang bertobat, dia akan mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada firman-Nya yang sebelumnya, dan juga mendapatkan al-falah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian diantara amalan yang lainnya yang bisa menghapuskan kesalahan-kesalahan seseorang adalah dengan beristighfar, memohon ampunan, meminta maghfirah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan hamba-hambanya untuk beristighfar. Seperti yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan, Wastaghfirullah, innallaha ghafurur rahim. Dan beristighfarlah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha pemberi ampun dan juga maha penyayang. Wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih. Dan hendaknya kalian beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan bertaubat kepadanya. Demikian juga Allah subhanahu wa ta'ala menyanjung orang-orang yang beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, Wabil ashari hum yastaghfirun. Dan di waktu-waktu sahar, mereka meminta istighfar, beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Memohon maghfirah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala menjamin hamba-hambanya yang beristighfar meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika dirinya melakukan kesalahan-kesalahan, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan ampunan kepadanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهِ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, barang siapa yang melakukan kejelekan, ataukah mendzalimi dirinya sendiri, kemudian dia beristighfar meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala, niscaya dia akan mendapatkan Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang maha pemberi ampun. Demikianlah kaum mukminin, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Allah subhanahu wa ta'ala mensyariatkan amalan-amalan agar hamba-hambanya melakukannya, yang dengan itu hamba-hambanya akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Di antara amalan-amalan yang lainnya yang bisa menghapuskan kesalahan-kesalahan seorang hamba adalah al-hasanat, yaitu kebaikan-kebaikan, ketaatan-ketaatan yang dilakukan oleh seorang hamba. Dikarenakan Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, Innal hasanat yudhibna sayyiat. Sesungguhnya yang namanya al-hasanat, kebaikan-kebaikan, itu akan menghapuskan yang namanya as-sayyiat, kejelekan-kejelekan. Demikian juga Nabi kita alaihi salatu wassalam bersabda dalam satu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salawatul khamsu wal jum'atu ila al-jum'ah wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza tunibatil kaba'ir." Kata Nabi alaihi salatu wassalam, as-salawatul khamsu, salat lima waktu, yaitu satu salat menuju salat yang berikutnya, kemudian Ramadan menuju Ramadan berikutnya, satu Jumat menuju Jumat berikutnya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, mukaffiratun lima bainahunna, bisa menghapus dosa-dosa di antaranya. Idza jatanibatil kaba'ir, jika dosa-dosa besar itu ditinggalkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kata Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadis yang lainnya, wa'tbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan iringilah perbuatan jelek, kejelekan-kejelekan yang kalian amalkan dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Niscaya amalan kebaikan tersebut akan menghapuskannya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah subhanahu wa ta'ala yang maha penyayang terhadap hamba-hambanya akan membalas kebaikan-kebaikan yang dilakukan, yang diamalkan oleh hamba-hambanya dengan dilipat gandakan. Yaitu satu kebaikan dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala minimalnya 10, bahkan bisa menjadi 700, bahkan menjadi ila ad'afin kathirah, berlipat-lipat ganda yang digandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara amalan kejelekan itu hanya dibalas satu kejelekan, yaitu dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang setimpal. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, man ja'a bil hasanati falahu asru amthaliha, wa man ja'a bis sayyiati fala yujza illa mislaha. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, barang siapa yang melakukan, barang siapa yang datang dengan membawa kebaikan, maka baginya asru amthaliha, 10 kebaikan. Dan barang siapa yang melakukan, datang dengan membawa kejelekan, maka tidak akan dibalas kecuali yang semisalnya, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula dalam hadis Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsi atau dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man hamma biha fa'amilaha katabaha Allahu indahu asra hasanatin ila 700 dhi'fin ila ad'afin katsiratin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang memiliki ham, memiliki keinginan untuk mengamalkannya, itu mengamalkan kebaikan, kemudian dia ternyata mengamalkannya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mencatatnya, mencatat di sisinya 10 kebaikan, bahkan akan dicatat, dilipat gandakan menjadi 700, bahkan menjadi ila adhafin kathirah, berlipat-lipat ganda pahala yang akan ditulis oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuknya. Sementara kejelekan, Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah membalas kecuali yang semisalnya. Maka sungguh ini menunjukkan kepada kita bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala sangat penyayang terhadap hamba-hambanya. Amalan kebaikan akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara kejelekan tidaklah dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala kecuali yang semisalnya. Sehingga sungguh binasa seorang hamba yang kejelekannya itu bisa mengalahkan kebaikan-kebaikannya. Kemudian diantara perkara yang bisa menghapuskan kesalahan-kesalahan seorang hamba, dosa-dosa seorang hamba, adalah al-masaib ad-dunyawiyah, musibah-musibah yang ditimpakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dunia ini, maka itu pun bisa menghapus dosa seorang hamba. Nabi SAW dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh al-imam al-Bukhari dan juga Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala adan wala ghammin hatta sawkata yusakuha illa kafarallahu biha min khatayahu. Kata Nabi SAW, tidaklah menimpa seorang mukmin, tidaklah menimpa seorang muslim berupa rasa letih, rasa sakit, demikian pula kesedihan dan juga gangguan serta gundah gulana, sampai pun duri yang menusuk dirinya, kecuali kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala akan menghapus dosa-dosa seorang hamba dengannya. Maka ini perkara-perkara, ataukah di antara perkara-perkara yang bisa menghapus dosa-dosa seorang hamba. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala ketika menimpakan musibah ini, itu wabah yang sedang dijalani oleh kita semuanya dan juga manusia secara umum semuanya, Allah subhanahu wa ta'ala akan menghapus dosa-dosa kita, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita semuanya dalam keadaan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.